Ana mau tanya tentang hadis berikut anhikus syawarib afu liha. Syekh Al-Albani mengatakan tentang hadis ini bahwa menggunting kumis yang dimaksud dalam hadis ini, yakni menggunting kumis tidak secara keseluruhan. Karena jika menggunting atau mencukurnya sampai habis ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah ini masalah khilaf, berselisih para ulama tentang kumis, apakah diperbolehkan untuk dipangkas habis atau cukup ditaksir, dirapikan kemudian dipendekkan dan tidak boleh dihabiskan secara menyeluruh. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang membawa keumuman memendekkan maksudnya dihabiskan, ada juga yang sebaliknya. Wallahu ta'ala alam, sebagian para ulama mengatakan bahwa mencukur habis itu muthlah, dalam artian tidak diperbolehkan, termasuk perkara yang diharamkan bagi kaum lelaki. Nah, sehingga wallahu ta'ala alam, keluar dari khilaful ulama itu lebih selamat dengan memendekkan. Ya, cukup dipendekkan kemudian dirapikan dan tidak dihabiskan. Namun kalau ada yang berpendapat dihabiskan juga, ada dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut, ya, seperti lafaz ahfu, ihfa, ya, yang ini di secara zahir menunjukkan dihabiskan, sehingga siapa yang melakukannya juga tidak bisa diingkari. Nah,